Bismillahirrahmanirrahim. Kiptarukalin nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ma yatihim min zikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. La yatam qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum. Apa tak turah kawan tumbuh berjilun. Surat Al-Anbiya itu iklan nerangno surat te piro-piro nabi. Surat te nerangno piro-piro nabi. Makiyah sunutai surat Al-Anbiya itu bongtong mukah. Waya te surat Al-Anbiya ini asun usatu dua ikhjaran sisi. Awis nasa asrota tolola sapane ayatan-ayat. Bismillahirrahmanirrahim iktaruh kawus parak. Kalau batik te parak di nasi kecil menutup. Manane menungso zaman iku ahli Makata tegese penduduk Mekah mungkiri bak dikang podo mengkari terjadine tani tongko kubur. Apa sing wis parat kitab burung, apa kitabe anak. Yaumal kiamat ing dalam dino kiamat. Warung hale unai anak iku fi goflatin ing dalam lali andu sanding kitab. Muridu nator mengo kafe, gak urusan kafe anit tak akubi sanding persiapan lagu maring kitab. Dijimani klan iman. Maya sihim ora teko jineng anak. Opo min dikren opo sanggeng peringatan. Sifate dikren mirobihim kang sanggeng pengerane anak. Sifate dikir diniku Quran. Mugdasin kang diperbarui. Mugdasin kang jen perbarui. Ito dianyarno seang pari sesitik. Fasian mongkol sesitik sing liyo. Ayolah du Quran yang dikecil lapat Quran. Wong-wong Mekah iku ora ana Quran sing teko, illat samahu, kecuali padha ngrungokno sapa wong-wong Mekah duwe Quran. Tapi warung halene wong kafir Mekah ya laku nek padha dolanan sapa kafir Mekah, ya sadiruna tegese padha nyek sapa kafir Mekah. Lahiyatan ulubuhum. Lahiyatan nur hale lali wa silan tetnek si hale lali opo ulubuhum opo adi-adi ni kafir Mekah, an makna rusami makna ni Quran. Wa asar runa jualan kodo ngerahasi anu toko kafir Mekah anak dua yang dubisian ayu kalam ada kesih omongan maksudnya omongan ngerasani Nabi Allah dina dunamu kesih omong yang dori kute Allah dina dunamu badal dan jadi badal min wawi wa asar runa jual sanggeng dombe wawu kangeng dalam lapat wa asar runa jual oleh dubisian ngeten hal-hal dari lah badal mitrukun hal-hal dana Torah anu Tai Muhammad Saya Muhammad dari wilayah besar dan ketua lima nusong itu bukan persis kirokape. Mulanya paman mengkoti opo ayak di kang teko sopo Muhammad di iklan gua ma ikut sikro mengsikir belakang dari ungkapnya muka. Apakah tu nak sikro noto terus alus kirokape atau sikro insikir? Kata guna negasi alus kirokape itu insikir. Wa antum kali di kirokape itu siru naik kuningali kirokape. Tak lama nak negasi ngerti kirokape anakku tak sembuh Quran ikut sikro ikut sikir. Orang kafir. Kul mutabati roh Muhammad lagu maring kafir Mekah. Robbi ya alamun kaulah. Kaula Robbi, kul Robbi ini sami-sami siapa ini? Kaula ada wul sopo kanji nabi lagu maring kafir Mekah. Kul Robbi. Robbi itu pengirani suni ya alamun kubil sopo Robbi. Al-kaulah yang pengucapan. Al-kaulah yang pengucapan. Kainan yang kan tetap sama ing dalam langit wal arsilan bumi sama ikan ing dalam langit wal arsilan bumi hal hadha illa basar mislukum afataktu nasikro wa antum busirun qala rabbi ya'lamul qala kul rabbi ya'lamul qala. Rabbi itu dengan itu yang alamu bersoto korobi alkohol yang pengucapan kaitan ikan tetap sama ikan di dalam langit wal ardi dan bumi. Wawah di Rabbi ku asam ibu dating di jalan imam ada perkoro asa tubuh kamer hasi anak toko ngakde duwe ma alali mukang bersoto iklan ma asa tubuh Balkoru adholku ahlam Balkoru balik komentar toko kufar Utaibal inti koli krono pindah minuh horojin sangi dicipi jua ila akono mani tujuan sendiri. Filmawati ing dalam beropera panggunaan antara tadi yang terlalu Balkoru balik komentar sopok Kufaru Mekafima ing dalam beropera antara yang terlalu Muhammad di dalam Al-Quran dan Al-Quran Dua di Quran itu ingin dijadikan kafir satu waktu ahlamin utawi Quran itu hasil sangka mimpi sing campur aduk mimpi sing campur aduk Muhammad ngomong Quran itu hasil kok mimpinya sing campur aduk akhlasan tegesi campur berawur campur aduk roh ada kan mimpi sama Muhammad sehingga akhlas binomeng dalam buruk balik taruh balik gali-gali sopa Muhammad itu ing Quran ikhtala kok utisi gali-gali sopa Muhammad itu ing Quran balik balik di Muhammad itu syairun bukan sihir Lali pama monggo teo puai atakan sekoto Muhammad di lama itu si iron buci. Faliak dina, monggo kecil na cahno sopo Muhammad na ingkito si ayat di kan tiki ayat. Kama usila koi oleh sin itu sopo ala walu na piro trolong sing pertama. Karena potiko isinya anane untuk, untuk ane nak disolem. Jadi untuk sing mesu sopo waru kecil. Wel ato lantong tante Nabi Musa. Waliasi lantang ane Nabi Musa. Jadi tangan sing warno sinar. Kala ta'ala ma'amrat kobla umum ini koryatin sepanus Ma'amrat ora iman kobla muslimi wong akeh opo min koryatin sokoban hidup sito ahluya bidece ahlil korya Ahlak nahra kamur sa'ing sengha'ing ahlil korya Kita bidya sebab gorokno nenggone ayat Saya kita bidya sebab mulai gorokno korya ma'ani ahlil korya Ma'ing mengkoro atara Ahlak nahra kita bidya ma'atara opo ma'atina Anda hati. Bisa dibiha sebab oleh gorono ahlul koryah main perkoro atara kang nekano toko nabi haing ayat haing ikilah. Ini ada yang lain. Ma'a manaskob lalu min koryah ahlul nah. Bukan itu yang ada yang lain. Atara jenis. Ahlakna hakikat dihidia ma'atahan ala'at wa ma'arsalna faliyakina bi'adma ma'am rastoblahum kita dihidia sebabnya gorona umat gorona ma'in berkorat karena kamu sebuah nabi ha'in ikilah gemar ha'in ikilah ma'minal ayat ini yang berapa ayat apa rumah atau tewa ngakai umumna pekeliman sebuah ngakai lah kecewa paling gampang yang sama atai naha minal ayat mungkin nopo ahilat naha terus nopo ini fungsi kalah ini fungsi nah ini kemungkinannya nak buatin salah naskah di Imam Sinti kepingin senang mau termauan bisa mau nanti lama bingung ini kepingin nopo senang mau termauan gua dan pulau dulu bikin pengalaman kata dari Imam Sinti jadi ulama kata itu orang nakali tapi nakali ulama jadi apa pulau dulu sering cepat berkiai-kiai perkara dombe ini contoh, domber paling populer kita ya, terangkan sekali-kali domber ini maknanya di domber domber ini balik ke masjid terdekat atau paling rasional kita bilang gede domber itu balik ke masjid terdekat atau yang rasional yang rasional atau yang terdekat yang rasional tapi yang rasional itu yang terdekat gue tadi ada kasus paling fenomenal di dunia sampai sekarang terakhir itu yang bilang Profesor Beguni, dia Profesor Tafsir. Tapi kalau dibuatkan lebih, biasanya Profesor Tafsir. Aku cara sekolah kampus lah Profesor, nanya rasa kamu sekolah, jadi mau ngajarin ini apa? Profesor. Cuma aku buatkan lebih di teror. Profesor Beguni itu mengkritik cara kiai, termasuk mufasir angkatan Imam Suyuti, Senawawi, termasuk semua kiai. Karena membuat domir zigzag di surat Ikhrot. Ini dengan ayat Subhanalladzi asro. Ayat ini gimana? Subhanalladzi asro. Mau cuci zat asro kami serono toko lagi. Diabdihi kelawan kawulane lagi. Diabdihi ini balik yang Allah. Sepakat ya? Lu mana tenan? Saya tahu-tahu ngaji loh. Ini jadi umat mana? Jadi umat Islam ini. Oh jadi umat Islam, jadi umat paham. Dari kontrol orang Islam lurus toh nak membiara di sini umat Islam. Tapi apa membiara Islam sini umat. Jadi membiara yang lurus toh ni umat Islam toh Islam sini umat. Umat Islam mau biara tapi di Islam sini kalau tak umat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini lucu ini Allah. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil terus Allah di barok nah kau ragu rata-rata kiai kan ngerjono masjid Aqsa itu sing tak berkahi opma yang perkara kaulahu kang seputar masjid Aqsa kan. Dan itu diprotes sama umatnya sekarang karena dekat masjid Aqsa itu Palestina Gaza. Tak uli-uli paper barokah opo Medina linuriyahu supaya merawat insun gureng. Ayo kita nak merujuk nonting para kan gureng masjid Aqsa. Padahal KBJ mana nih gureng Nabi Muhammad kan. Berarti gue balik mencurot negara. Biar aja. Linuriyahu supaya merawat insun gureng Nabi Muhammad kan mencurot balik ya. Innahu Nabi Muhammad apa Allah? Allah mencurot negara benar kan? Dober tahu mencolok kafe. Yang dia tahu ini dia guru dia Nabi Muhammad. Inaru tak sampai apa. Iku menunjukkan nak dober tahu aturan. Mengenai kalau nak berisik kan dober. Kerjain bakarin berpuyu. Bakarin tu dia ini bangun dia ini kudu bulan. Tu nak ngaji dober atau berisik nomor kok kapok. Tadi nama nadi ni jadi kiri tane. Wadah di kawasan Mengkono, itu lalu kecil Mengkono. Dan di tanggirnya, kenapa mau ngalir ya barokah? Jadi dia juga tahu, maksudnya itu cerita domir kok. Kasih damlannya namanya, domir itu domir. Pamalam ya itu domir, balita lalu domir. Domir itu yang hati. Yang hati-hati, ya roh. Jadi nama anak ini kok ya? Nah, kia itu kan paling wadah di kawasan Maskol itu ngini. Sampai dicelup kia itu kok. Jadi aku buat wadah lidah temongkoni lalu ketimongkono waktu hilang kelawan mengkono. Lumur-lumur kalau lumur-lumur kalau pada masih bakal kembali tu domir mengkono. Jadi tadi kita cari orang yang kudu di mana ni mengkono waktu hilang kelawan mengkono. Jadi rakok kaca ni mengkono makhluk apa kan perkara. Mereka dober misteri itu, ada yang tak ayat kok dober yang siksa. Nah ini balik, nak cara Profesor Begu di Cengu Fatir yang tak nisah ini, mana ini itu? Allahi barok makau lalu, Muhammad itu tak merotkan ke langit. Dimana Muhammad itu tak lindungi dengan silikon yang mungkin dia ya terbakar. Jadi nak mana ini? Allahi kang yoiku Muhammad. Kang mau diabdi, laylam nalmasidil malam, nalmasidil aksa. Allah di kang kang yuku Muhammad kang yuku Muhammad barok nakan berkai insun lindungi insun Allah di berkawalu yang seputar Muhammad mengenai Muhammad mungkin mikrof waktu sekeliling Muhammad taklim lho kok minta izin tengahnya tengahnya tuh setuju waktu itu empatnya bisa jadi korban paham tidak aku lihat apa yang jelas setuju sendiri. Aku ngalih bebas tujuh, bebas rata tujuh. Pokoknya kelakuan ini domber, ya tidak mau nyeku. Pokoknya domber itu bebas akar-akar. Mau nama-nama ini model bakarnya berarti baru makau lalu yang seputari menggono. Lino ya guru yang menggono. Itu lalu tak temen yang menggono, gua yang menggono. Asap itu. Ini ku domber. Jadi domber itu sama kok idai. Soalnya abdomber, fitdomber. Amalam ya arifin domir, farisa lalu. Memang gak ada kaidahnya. Jadi ilmu yang paling susah. Domir mesti berdoni. Domir mesti nombor. Ibu sih masyur. Gue kan bisa mentah dong. Tak juga karena aku ini kan mesti bener. Ini HP kali ini. Ini misalnya dinar. Nombor? Dinar. Orang alat itu kalau bilang gini. Ini ruang rata tentang. Misalnya ruang anak domir mesti ada berdoni. Separuh berdoni. Inti. Kalau ngaji ini tenang, ngaji tentang tafsir Qurtubi, tentang tafsir Tabari. Domir tentang Quran mirip domir tentang bahasa Arab. Jadi misalnya kalau menilai kan dua dinar. Saya punya uang alfun, li alfun. Saya punya uang seribu. Wanisfu hulan separone seribu. Berarti di duit ini. Sewu lima ratus. Oh coba dong ini, itu soal ya. Nah bahasa Arab inti dirhamun wanisuhu berarti dia dua tak dirham. Ada lagi pertanyaan. Wanisuhu masih ini inti aku dua alfun sewu. Wanisuhu kan separuh nih sewu. Separuh sewu sengiki nak diketok kan malah apa yuk? Gitu betul. Tapi wanisuhu dari separuh nih sewu. Lu nak sewu balik nih masuk sewu malu kan berarti sewu nya ditukar kan? Gitu betul. Berarti namanya ini inti aku di dua sewu, waniku lang separuhnya sewu, tapi orang sewu mang, lebih-lebihnya. Berkara sewu mau diketok. Orang tak jualan itu, bukti tak jualan itu, berdua diku, itu ngomong ulama. Paham ya? Jadi kalau aku jualan balik dengan Arab, lana waniku balik dengan separuhnya sewu, berarti sewu yang bersama itu diket. Padahal maksudnya, aku dua sewu utok, lang separuhnya sewu, dengan sewu iku, yuku dimana? yo mungkin lah. Wong ra uwi macet wae mungkin wae gak tercinti diramun. Wani suru ra domir tambah macet. Mergo nek apa macet ana ning diram ning arep berarti maknane diketok. Ora tak katon mikir ngono. Nah, tak apa iki yang ini kan setuju ke pendapat iku. Tembok. Potongan roy, kalau makan jadi bingung ni. Tapi jelas kalau suwon, kalau nak kalau mana ni domir bingung ni, sampai nak mana ni bingung. Jadi orang terus mau dikiali mana ni ni, kok berbuat ni ni. Orang tak bingung soalnya. Takik pulau, takik pulau, mandir pulau. Orang tahu bingung. Orang tak bingung. Walatana lah orang untuk tinggal ni kopi datangnya sebelumnya si Rom Muhammad lari jalan kecuali uang lanang. Nuhi ilaihin, yuha ilaihin. Yuhra kan jen paling wahil soba ilaihim maring rijal. Wafi kira aden bindan wakas rilha nuhi ilaihim. Lama laikatan orakom malaikat. Fatalu mempertama otiro kase ahla sikri. Yang wong tengiling pengiran. Atau fatalu ahla sikri. Fatalu ahla sikri. Ayat ulama atik cita ka ulama kita orang tiklan orang walim tidak lah injil ikut dalam menolak siro kase. Lata alamun orang ngerti siro kase dari kak yang mengkono-kono kase. Dari kak yang mengkono-mengkono yang mengkono. Pokoknya dari kak yang mengkono-mengkono. Ya orang kono, betul. Baik nak rumah kata kami orang agak ya, lalu nak kita semua orang agak tuhing, ya mengkono tuhing. Rantu hari ini sudah kasih lihat sedikit maling bener ahli kitab, akrab bulu parak, minta sedikit mukmin ini nanti ini bang bener orang mukmin di Muhammadin melanggar di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki kalau terang lebih masalah kita, kalau niat kita korup ilmu, itu orang tenang. Kalau niat kita korup ilmu. Niki sing kula wasi ku Quran, sing kula wasi ku Quran diijma'il ulama. Bahwa Quran yang kita baca ini diijma'i. Dan Quran mengistilahkan dirinya itu muhdats. Napa? Muhdats. Sesuatu yang diperbarui. Sebab itu omong kosong ketika ada orang bilang semua bid'ah itu dolalah. Nabi kan nanti dawuh wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap barang baru pasti bid'ah. Padahal niki Quran istilahkan dirinya muhdatsin, napa? Muhdatsin, sesuatu yang diper. Mulane kira usah keteror kalau ada orang bilang semua bid'ah pasti dolalah, itu keliru. Karena istilah muhdats, muhdatsin, muhdatsah itu kan muannats bagus, kan maknanya tidak mengikat. Quran diambil oleh Allah diistilahkan apa? Nyatakan contoh gampang ini kalau cerita dialek Imam Syafi'i. Ada aliran yang diketuai beberapa kelompok yang anggap Imam Syafi'i itu sesat. Karena karangan di misal baca karangannya, orang dari misal baca karangannya. Jadi dia cerita di kitab itu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya iya aku mau jadatil umur, tapi aku lagi datin dolalah, aku lagi dolalatin. Terus makanya nih, seni mengarang itu memang penting karena karangan itu mesti ada provokatifnya, ada provokasinya, ya ada apa? Provokasi. Ketahuilah bahwa kan nabi kan iya aku mabuk data til umur, takutlah kamu dengan sesuatu yang diperbarui. Padahal tadi kamu tahu kan istilah Quran juga apa? Muhdats. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat, wa kulla dolalatin. Terus dia ngarang-ngarang gini, saya baca bukan dari teksnya bahasa Arab. Hadza ma qalahu Rasulullah bi anna kulla bid'atin dolalah. Wa jarru asy-syafi'i fa qasama al-bid'ah ila dolalatin. Fa ayyu jarru atin fawqa hadza. Iki gawe Nabi, dan Nabi bilang semua bid'ah itu dolalah. Tapi hati iku mlete tenan. Wong Nabi muni ya bid'ah dolalah kok dek ne bagi ora dolalah ono. Hasanah, ini umat yang melihatnya, umat pembahasan Nabi. Saya itu baca, rajali. Nanti, ini dawe Nabi, nak KBB saya itu. Tapi kami ini yang ngawur tenang. Nabi muni semua pita dolara, kalau ini bagi ada dolara. Kalau kata, umat kok melihat ini ngono ngelawan. Nah, ini lorok, akhir kebunur. Nah, yang gak dipahami dia dalam dataran. Kulun itu bisa kuliah yang am. Jadi kalau Nabi bilang semua itu tidak artinya semua. Karena orang Arab itu bilang begini, misalnya, orang Arab orang Indonesia kan kode, misalnya orang resepsi gede ini bilang, wah beruang pekor. Jadi kita ngomong dari, tapi kafe tangga ini, wah tak beruang. Orang misalnya ada Ronaldo, ada Clinton, ada Bush, siapa yang gak kenal Ronaldo? Tak ada gunung itu, luar gunung, ya rumah lo apa Ronaldo? Iya kan, tapi istilahnya dirinya semua orang tahu. Bahasa Arab mulai kok raiso, paham ya? Lu enggak kan? Ketika orang bilang semua orang tahu Ronaldo, gunung itu, yang luku-luku, yang utun, gak tahu. Menurut benar lah, ini ambil uang, rasu gue, umpisek lah, kalau balik ngawur, kan, umpisek, mulut tak-tak-tak, mulut buta guru, dia rasu gue, mulut bisa. Gue mesti turun terus. Saya mau buta huruf, orang boleh kata sudah saya kata. Mau bisa? Tekan mau tiga dulu, orang buang mau coba nggak juga? Mau keramat dengan juga terus. Bisa dia rasa. Jadi ini keluar jadi. Semua orang tahu Ronaldo, padahal kan nggak semua. Berarti bahasa semua itu tidak menjamin ihato ketemua. Kalau sampean bilang saya bohong, saya punya beberapa bukti di hadis sahih. Bukan hadis sahih, ini hadis sahih ada di Bukhari, ada di Muslim. Kalau artinya bid'ah itu sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, itu zaman Nabi itu banyak sahabat melakukan sesuatu. Ketika dikonfirmasi Nabi, Nabi membenarkan. Andai kan semua bid'ah itu buruk, pasti kejadian ini tidak terjadi. Saya punya beberapa contoh. Saya tidak bilang bahwa tertentu, saya sebagai ulama hanya bilang secara riwayat sahihah saja. Ada seorang sahabat Nabi sholat, jadi imam, Nabi jadi imam, dan ini saatnya sholat. Allahu Akbar, ketika Nabi cukup, Nabi kan ngendikan sambil Allah beriman, hamidah. Rata-rata sahabat itu pakai ajaran Nabi yang dulu, ini ku Rabbana, lakal hamdu mil as-samawati. Sekarang macam itu Rasulullah. Tapi yang riwayat kabeh mil, tapi tak menggonggong kita mau pengiran, menggonggong trennya mil, trennya nama. Sampai cari, di semua akad itu kita, kalau kata mil, nama. Lalu kalau anak kalau ketiga tak tidak nomil atas dia, mereka kafe kalau kata itu nomil A. Nah, kalau kan anak kafe sih bang anak tren bang. Tapi malaikat Indonesia kenalnya dong. Saya malaikat Arab kenalnya dong. Bila teman dulu mungkin aku kau di musim kalau kafe ada dong. Di fakil kan deh. Robbana la kau kamu tuh kalau macam itu nomil A. Bila mau anak anak tren. Mil pun sama awati. Wabil dolardi, wabil umati, kami sehid. Saya nak riwayat dari mil as-samawati, wabil al-ardi, wabil amin, sikamin. Terus sohabat yang umumnya gitu, terus sohabat yang macamnya gitu. Alhamdulillah, hamdan katiran, toiban, mubarokan, si. Ini kita nyata di hadis itu. Setelah sholat, Nabi tanya, ayo kumul koil, Nabi siapa yang bilang begitu? Ngerti sohabat itu. Waduh. Mungkin jamu Nabi berbahasa ke anak trennya. Ke anak trennya lah kau. Mesti kok. Mesti yang sohabat itu. Mereka Nabi, kamu mau segala kalimat aneh. Mesti. Jadi Nabi kan luar biasa wibawa. Mesti tenang. Tapi itu mereka. Nabi balik ini. Ayo kumul koil. Siapa tadi yang bilang itu? Menangkapnya. Terus Nabi ngendikan. Sopo ya sing duwe kalimat mau. Aku roh malaikat rolas rebutan ngangkat kalimat iku. Kulo ra bisa. Nabi tahu, aku mau ngerti beberapa malaikat sing rebutan ape nulis kalimat. Mergo betapa indahnya kalimat itu. Iku alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarokan. Andai kan artinya bid'ah itu sesuatu yang gak dilakukan Nabi, tentu orang ini salah karena itu kreatifnya sendiri. Kreatinya sendiri dan tidak pernah diajari Nabi. Tapi Nabi ternyata membenarkan bahkan kagum. Itu artinya apa? Tidak semua yang baru berstatus buruk. Paham ya? Tidak semua yang baru berstatus buruk. Padahal ini jelas-jelas sebelumnya tidak diajari di tengah. Paham ya? Terus cerita kedua ini juga di hadis sahih. Ada sahabat bersangking orang roh, bersangking benerin orang roh. Nabi itu kan hanya sholat di Masjid Quba beberapa hari, kira beberapa minggu. Karena setelah itu ontare Nabi terus berangkat sholat terus manggil di masjid yang sekarang jadi Masjid Nabi. Konsekuensinya Masjid Quba itu enggak diimami Nabi. Masjid Quba buat Nabi. Sholat terus Quba itu enggak diimami Nabi, diimami sahabat. Si sahabat ini mau penggalanya mau cokol dulu. Nanti makmum dua dan mereka mati udah. Mau Nabi. Tangi ngapa lagi kudu tok, orang pagi lagi kudu arah, orang mati berat. Walhasil sahabat si makmum tadi dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah. Sahabat di jalan aman Nabi imam dan kubah. Ini mati murid mau jalan kila masjid kubah, wakila di syariah. Satu kontingen perang, delegasi perang. Tapi rata-rata riwayat bilang di masjid kubah. Terus akhirnya Nabi menerima laporan itu. Nabi, jadi takut. Kenapa dia baca dulu? Ya ini soalnya beberapa lani dulu. Untuk berapa jilai? Mereka itu ditiru terawai Indonesia yang maju urib sama. Mereka maju lagi berapa? Terawai orang pulau, yang sepuluh. Jadi kalau dulu cuma sepuluh, dia aneh. Kita gitu. Misalnya ini pertama ini. Roka pertama lah aku minta kasih. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Kedua. Nabi ngengat nangkren. Saya tak mau, kenapa dia mau sepuluh dulu terus? Ini mesti sifatnya Allah, jadi kalau teman itu sifatnya Allah. Ternyata jawabannya Nabi itu kan jelas. Kalau Nabi menyuruh tanya, Nabi tidak ngajari. Dan itu memang tidak ajarannya Nabi, main kulhu itu tidak ajarannya Nabi. Paham ya, main kulhu itu tidak ajarannya Nabi, selalu kulhu itu. Ternyata apa jawabannya Nabi? Akhirhu annahu la yuhibbu. Saya itu kadari Allah itu sangat mencintai dia karena dia bercinta. Artinya apa? Ada sesuatu yang kreatifnya sahabat ternyata disahkan oleh Nabi. Bahkan berstatus dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali. Kalau begitu tidak semua bisa atau sesuatu yang tidak dari Nabi pasti berstatus. Paham ya, tetapi kalau bukan di kelompok tertentu, tapi tidak bisa kamu mengeneralisir bahwa semua yang tidak ada dari Nabi itu buruk. Karena kalau kamu ingin persis juga, saya boleh masuk. Jika Anda berpoligami anut sunnah Nabi persis, itu Nabi poligami yang tadi garwa pertama, aku, buju. Apa berani orang-orang yang poligami yang tadi buju pertama? Mati. Dan Nabi itu, kabel hari-hari sepakat Nabi poligami pasca wafatnya siapa? Khadijah. Apa saya ini ngomong yang sidi-sidi menentang Rasul? Syarat mengikuti sunnah Rasul, istri pertama harus mati. Baik mati sendiri atau... Tanya aja kan? Tetap main poligami saja, kalau tak ngantai ini. Mati. Nanti orang kemarin rauh tadi biasa mawon. Buta wayo-wayo, timbang kino hape, wayo, ini menonton. Kalau buta pegatan, yang terlebih ya, kalau teori hape, apa teori sosial. Nah teori hape, yang kawak gede sih, hanya. Bagus yang kawak teh. Tapi nak teori setia yo, senyadar, tinggi pegawai kayak gue, orang rusak masing-masing. Berawal itu melalui intervensi ulama pada terus, lu aku tu megang yang kedua, sakit yang pertama. Berawal itu ngono, tadi yang pertama ngamuk terus yang kedua tau ngamuk. Karena teori sosial kan, sing gue ngamuk, abis sing sering senyum abis di. Jawabannya ulama kan, abis sing senyum, padahal yang pertama berenggut terus, yang kedua. Dengan apa yang berdiri ulama, kata apa yang terjadi, kalau dia kuncau kali. Yang setunggal senyum terus, yang setunggal berbuat terus, saya putih ya. Jadi saya pikirin, kenapa yang senyum terus? Berbuat pekat pertama ya, musuh pendarahannya yang merenggut. Kau pertanyaan itu diwalik, mesti dia itu kan terjebak. Nah pertanyaannya diwaliknya terjadi. Wonten tiyang sing jasane nggih kula lama, ambek sing wong anyaran dening berjasa saya itu. Wah, apa sing berjasa? Jawaban. Kan aku pengen milih yang pertama, tak kok amning guru ngono. Niki niku. Wonten tiyang kale, tugas tukang ngamuk, tugas tukang senyum. Saya budi ya iku apa sing senyum terus selain nabi wae kok. Berarti menanti. Banyak. Lah nek kate dini saiku, ala iki pertama iki kedua. Apa coba lu Kucuk ini berkucuannya, ya repot. Jadi bahasa Indonesia untuk nomor pertama, istri pertama sama kedua. Kan pertama kan nomor tujuh. Jadi kan terkutumat bagi. Sejauh ke pucuk kawan itu kucuan dan waduh. Kawan itu kan akhir. Repot, repot. Maksudnya ini kurang cerita gue dan kuyang ya. Terus pizza itu sampai rusak. Sidi-sidi pizza ya ampun. Tapi sidi-sidi gawe ajarannya ya ampun. Anut ulama induwe khosyah sing diwedi pangeran sing macane kata tapi nek wedi pangeran kok macane ra kata ya coba mesti fatwane mlengkar ora tau mo Kiyawai kita itu agama anut Nabi. Ketika yang macamnya banyak, tentu tahu banyak polanya Rasulullah. Tapi kalau macamnya tidak banyak kan tidak tahu polanya Rasulullah. Kita tadi, barang sahabat tak kok, ayu kumul kok, ilmu kumul kok, ilmu kumul kok, ilmu kumul mereka ngerti, nah itu gak lazim. Barang Nabi ngertikan, apa orang malaikat terus kita ngomong, gue ya Rasulullah. Akhirnya, bejo Nabi ke Tasa Imo. Kalimat itu diabadkan. Ini alhamdulillahi hamdan kafiron koyikan mubarokan sih. Mana kalau kadang yang mau jauh Rabbana lakal hamdu mil samawati, kadang yang bilang samawati, kadang ya alhamdulillah. Bentuk malaikat pirang-pirang paham. Nah mil A ada riwayat, ya nah itu ada tambahan paham. Ya ada tambahan kan dia penting kan juga ada ada mayoritas kan apa. Tapi kalau jalan roh tentang riwayat taruh tak apa? Milu. Tapi rapopo jadi tren ya. Nang Eropi dia nak milu mana ni? Berkorok karena lah kau hamdu milu sama lagi kan ngebayi biro-biro. Tapi kan dia nabi bermacam ni milah ya nabi orang tapi mau dia nubil atau mari wayat mau dia rapopo. Tapi ibu bener ngarang sih macam ni ibu bener tak jamin rapopo. Nabi api ano. Mana kau apa tu ini? Wiridan yang bener kembar nabi dia kata. Malah kau apa cara berfikir? Oh jadi lu persis nabi lebih. Iku kelasin nabi sing biasa lah itu. Nampak ada sahabat yang lucu juga ada. Dan cara berpikir, mana kata kalau kau orang kalau tidak anak bulat, aku mau jadi wali teman-teman nanti. Mari keluarganya warna bulat itu suka. Bet suar kucing biasa itu tawar jenengan ngopi rokokan. Aku rasa suka. Rokokan suka, luar biasa jadi suka. Jadi dia bet suar kau jadi bela dari pegawai. Kasungkan, namun anak-anak nabi soan pun penting untuk lawar. Ya masuk akal, kalau yakin saya memiliki jantan gak siap, kalau tak namar bagi nabi. Waduh, semua apa di bujuera mesti kau, kan kau kawan lagi. Bukan rai lah, kalau aku masih itu, mesti kepengen soal lawar nabi lawar. Iwa macam pulau pelatih BR menengkan rokok, orang akan nabi sopan. Ibu, yo ada banyak kita sopan, tak terdak terkelas sampai nampok. Ibu sopan enak, so kena pungo ya bebas semua kan. Karena orang begitu bukan. Jadi kadang orang kuda rasional, ya masuk akal juga. Mana kalau jadi ulama rapati khusyuk, angan-angan kalau dan suara kubulo bentrapati no. Ia biasa mawon. Nah, kanan nabi nih, wah, jadi mesti kangen nih, wah. Tapi soal modalnya, sungkan betul, wah. Jadi kami kulo suwon, singaji kulo, mau enak masalah bid'ah. Ini pun memang jadi polemik. Tapi apapun tu polemiknya, kita bersaksi di beberapa hadis sahih banyak kreatif sahabat yang dibenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perilaku sosial maupun bentuk-bentuk kalimat-kalimat toy. Kuasa yang berlaku sosial sampai Nabi itu tidak menduga. Di kasus yang masyur ini, Nabi suatu saat, suatu malam ada tamu. Nabi ngendikan, sopo yang ya sini sopo rumah tamu ku benihi. Karena Mekah itu padang pasir, orang ada warung mie, orang ada cengkem. Dan sekali gak ada warung, ya takut galau warna. Nah, ini Jawa itu tamunya yang terminal warung sih. Enggak lagi suar dia. Iya ini, orang pun padang pasir zaman ini terlalu waru. Jadi ambil orang tamu, Nabi pikirannya siapa yang ingin sokor matamu? Sahabat kira yang kayak pulau ya Rasulullah. Barang ini pulau tak apa bucu nih. Dia apa sih? Dia mau jatuh sama ini bayi. Bayi itu rohnya. Itu orang tamu ini Nabi. Aku nak tamu ini terbaik, gue lampu ini patah. Aku tamu nak makan diulah nih. Aku nak lampu ini mati, aku ibu-ibu batu dimangan, tapi mau dolanan sendok. Aku tamu ini nak bermangan, ya gue. Tenang bayi ini tidurono, jatai tamu dikeno, sing diwomah ibu berbantu ini, padahal gak ada pakana. Setelah pagi-pagi, kali Nabi nyambut suatu tadi. Allah lantak langit malaikat itu ngeluyuh gue, senang, uang kok. Jadi ngomong-ngomong. Kreasi hormat tamu, diriwangi nurono bayi ini, diriwangi ibu lampu mati, sampai ibu mana. Luna artinya bid'ah iku sesuatu sing persis ajarane Nabi. Akal-akalan meniku yo ajarane. Nah, tapi ternyata digagumi langit dan bumi. sekolah ajaran itu bisa lurung keluar nabi kok ngelakoni. Lain kalau suwon dia tu kembang jadi tipe muda. Tapi gue yang jadi tipe ajaran tu. Itu apa sahaja cara kau ni. Wong alim sing duwe khosyah sing madane akeh. Tetap sahaja sing madane akeh. Karena ni ada kepastian ini hadis sokai apa anda, masalah apa anda. Tapi nak mau dikira-kira kan repot. Aku mau dikira-kira, nama aku mau jenawa. Lain ketika Imam Malik, saya di Medina ketemu orang 100, semuanya orang adil, orang jujur. Seorang sifat saya itu normal, tak bakal korupsi. Maaf untuk minum al-hadis, tapi saya tidak pernah minum al-hadis dari situ. Kenapa ya Malik? Lai itu min ahli, khususnya raka ruang, tapi bintunya raka ruang dari Imam Malik. Ya khususnya raka ruang, tapi bintunya. Nah, masalah kita itu terkait sama sekian riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas banyak kreasinya sahabat yang setelah dikonfirmasi sama Rasulullah dibenarkan. Kayak wau mentok contoh-contoh kan sahabat wau nomor 3. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nomor 2 sahabat kullu pamen apa sahabat nomor kullu. Nomor 3 sahabat sosial yang kreatif hormat. Ini penting kurator akan jenengan, bentangkan roh ternyata istilah muhdatsah, muhdats itu tidak identik dengan buruk karena istilah yang sama dipakai untuk Al-Qur'an. Ma yatihim min dikrim mirrobihim muhdatsin. Paham ya? Padahal Al-Qur'an itu sesuatu yang sakral, tapi istilah Al-Qur'an juga nopo muhdats. Berarti tidak cuma muhdats buruk, bukti Al-Qur'an di istilah roh. Mengenai perlawatan ini, terus pulau sebun di anak itu lama mawon, si wanita muslihat negara sana Allah. Jadi banyak diriwayat sahabat melakukan sesuatu, dia nabi tak besok, tapi setelah besok si benar, tapi setelah diakhir pulau Abi Malik bin Jatuh negara. Muad bin Jabal itu sholat makmum kadi nabi di rumah nabi. Muad bin Jabal nak sholat makmum di dalam. Misalnya makmum Nabi itu corong ngasar Nabi itu sekitar jam 3:15. Ya, ngasarin Nabi itu rasi awal, dulure akhir tapi ngasarin apa? Awal. Dan itu dia nak soal gak tengah ini soal muslim. Nah, gawe contoh ini lucu. Apa tak gawe contoh lucu? Pokoknya aku baru ngasar be Nabi terus mulai. Mulai yang pedalaman Medina. Ijo-ijo ngimami kaumku ngasar. Jadi Mu'ad tak ada makmum Nabi pulang kampung terus nyimami. Akhirnya ulama pergi ngendikan sholat itu kesunatan iadah. Kan luang sing maslahate iadah. Terus Mu'ad makmum ganti Nabi. Tapi kok jadi imam yang masyarakat. Terus orang pergi nyebut sholat mu'adah. Sholat yang dibalik. Nah ini sholat iadah. Iadah ya oleh asar, oleh subuh. Mergono sebab sing mukorin. Rupa-rupanya yang nyimam. Jadi kita sama dari Ibu Musa'id. Dari itu kalau jamaah, ini kuansal dari apa? Jamaah. Orang kok dihitung bersyukur oleh sholat. Sehingga oleh sholat itu tidak ada tetap. Karena ada tetap ya oleh. Apa ke jenazah yang mati bareng asar? Berasar oleh sholat. Lah mati ini berasar. Kalau mati berasar, rawani itu sholat. Dan kabeh lah. Parah kabeh lah. Biar ini jadi oleh pelajaran asal dari subuh asal ada tetap termasuk kematian. Jadi oleh misalnya berasal kalau mau mati sholat jiwa itu nak berangkat nangguet dan diurusan orang kok boleh yang tadi bermaksud mereka berasal oleh apa orang ulama sendiri enggak umsarat pun. Lalu itu akhirnya Nabi juga membenarkan, Nabi membenarkan perilakunya Mu'ad karena yo kepengen untuk barokai Nabi Makmum, tapi yo kepengen barokai umatnya mungkin jadi padahal itu ya kreatinya Mu'ad sebelumnya tidak diajarkan Nabi. Kuatah, kuatah sekali. Lala kabeh tidak tahu diajaran Nabi sesat bid'ah. Numpak mobil ya ajarannya Nabi. Tidak ada mesan, cuma alar ajarannya Nabi. Orang-orang. Mulai ngajar ini sama dua jalan lain ajarannya Nabi. Zaman Nabi rawat kafir Nabi. Karena kalau di konco orang tahu ngaji ya. Kalau anak Nabi, terus Nabi orang tahu ngaji. Wah. Parah. Berarti yang ngaji tidak bisa. Dikira ngaji, benar rotol. Wah, namun orang yang ngaji rakyat orang mulai. Mau buta huruf ra. Dona roso nabi ku umi, ra iso nulis. Biasa mah, wani boleh nak terang apa ya, apa ni apa, nak elak ya elak. Sama ia amal miskolan dan rutin, khairan ya roh, sama ia amal miskolan dan rutin, syarroh ya roh. Orang yang baik silahkan di kandil kau, agar apa ya, apa agar elak. Kalau aku pilih-pilih, biasa mah. Maksud, jodoh si Mustafa aku apa, dia orang itu, orang mau kasih si jodoh si Mustafa duit, orang mau jodoh si, bukan yang dihukumin api, jodoh si ya elak. Orang itu orang haji sejauh tapi Mustafa susul. Terus dia orang haji itu nyebelah Mustafa. Untuk ambil pendidikan, nyebelah Mustafa susul, dia tak tahu kan susul orang arah. Tapi orang tahu nak menipu, melanggar perintah. Allah perintah nak diutak di nuakrun. Aku mau ikut tak ketinang, tinalah. Uang aja analan orang desa ini tu nampak borong rusul ayat rusul aja tentang mikroproses jasad gimana ada tentang ramalan mikroproses jasad lah aku tunang orang mangan toko jasad atau amain pakanan aku raga we rusul sing orang mangan di orang ya kerja aku rasa ya potong mangan toko rusul ini toang pemakan dengan orang toko rusul kualitinya bulan tentang kritiknya yang dalam dunia cuma tentang nama kondisi pentol ini tentang mikroproses rusul lalu ada injeksi ini Allah janji diinjakin bulan nyelamet no koro rusul. Panji nama menyelamatkan insan kuling para rusul wa manan wong nasa urana sama insan ingman ilmu sotikina berkisim bendera kafe lalu maring rusul wa ahlak narang rusak sopa insan al musikina indra prong sing isra wa ilmu gadikina berkisim sing berona kafe lalu maring rusul dapat anjalan teman-teman nurona insan ilai kemarin kira kafe ya mak syara kure jen ilai wong-wong sing anut wong kure atau ilai kelompok wong kure kita akan ingin kisi kita si kami tetap ing dalam kita dikrukum tawi dari kehormatan kira kafe. Aisyahu dikrukum kan dari penghormatan sirokap. Jadi anda hukrona saat ini kita dikrukum kelandu ke sirokap. Apalah tak kuruna notora diakal sirokap. Fatum niru namu ke iman sirokap di iklan kita. Wakam kosong nalan birang-birang rusak sopa insen ahlak. Yang penting rusak sopa insen mingkor yatin sayang penduduk diso. Ahli ya terisi A. Mingkor yatin ahli ya. Ahlak. Orang yang ahlak kan ahli ya. Pulau Nuri, mana keluaran kap? Mana tengah ada kah lagi? Ahli kubiru, ahli gan ni orang apa? Mana tengah alif, ha? Lam, ha? Nombor nak kafe sini? Alif, ha? Lam, ha? Mana kafe? Yang di kafe juga, yang di luar kafe. Mingkor yakin sambil penduduk di so ahli ya terus penduduk. Yang kalau tubuh kita ini zaman barat ini, kita pun akhirnya kayak tinggalah. Mereka mengiran besok tinggui roh tinggi bener. Nah kita pun tinggalah ya. Salah salah aja ya nama. Tapi rara nggak salah, jadi ya nggak salah. Meski belum itu terlalu mbak Imam, tapi ini ada cerita. Rian lo mau mati korban titik, nama mau mati korban nama titik. Jadi Nabi itu dawa, Al-Habbatus Sauda, Dawa'un Mingkuli, Al-Habbah itu saudara, tapi cinta mirah. Jadi Al-Habbah mana ini? Biji atau jatah mirah. Itu Jawa pun mingkuli. Kita ada ulama di Rondo Pintu mau. Kita ada lorong, gue pernah nyamuk kalau ketambah. Mana ini Al-Hayyah itu? Utawi ulo hirem. Kalau Habbah itu mana ini? Bahwa biji, nah ayah mana ini? Boleh ulo-ulo yang tenang, tidak kerti cokok mati, kurban titik. Gara-gara kita pergi keluar nama titik. Makanya ini al-hayyatu sautal dari ulo sehingga. Jawa ulmi kulit. Akhirnya boleh ulo irang. Ulo irang ya kobra. Mati. Makanya jadi kuyurna. Kurban titik kami jadi kuyurna. Makanya kalau nak cari hati-hati, mereka tahu makan nama kurban. Jadi ini masih ada orang Al-Habbatul Saudara ini apa? Al-Hayyatul Yogyakarta tentang Al-Hayyatul Saudara utawi ulo. Padahal Nabi Dawud ini apa? Al-Habbatul Saudara. Dalam Al-Quran paling ngelak nanti itu Pankobatat, Panjabatat, Pankob. Kalau ini emak meledak diri sampai orang tua itu ayat itu Pankobatat, Panjabatat, Pankob. ayat ibu makan korban pirang-pirang perkara latihan ngaji mesti salahnya tak ayat ni kawan ada orang yang ada ciri-ciri ada yang ada ciri-ciri berzanera sakit lah mulanya kalau senang kerja mustahil yang jelas kemudian kalau anak nurut tak untung-untung kan tuh lima nil mulkul yau menutup langitan tuh orang lima nil mulkul diwajar tuh mulanya kalau syukur murid yang dunia nanti dah melumus hab yang tulisannya jelas mungkin kita mustahilullah orang ni tak bisa bermain. Kalau mau anak kiai, putih kiai, dicek lam, dia memang mati jejer. Akhirnya orang yang macam apa? Lamina, macam yang benar apa? Lima dil mulkul ya, lillah gitu wah hidil. Kalau mau ngerasa tak korup di lapor, jadi kalau tak korup mulai ilmu, mulai ibadah, wiridan berarti jaring kulino. Tapi kalau ilmu pengiran terus, jangan kira yang enggak wiridan kayak ilmu apa? Sama kan enggak wiridan dan juga, tadi ilmu dulu ya, ilmu pengiran. Orang yang pengiran tapi yang apa? Tanah yang ono pokoknya itu dolim matan itu dolim kafir otan dekete kafir wanta analan numpul no insun gak ada tak ute korja kauman yang kaum akhirina kang dia kafir. Falama apa tu mongkos matan yang kerti sok mongake tak sana ing sektor insun. Mana ne sauro atau saaro atau semua te saaro. Sekecil ngerti sok ahli korja. Sopo penduduk itu sebilang di kelawan dirusak. Iza nalikane ngono gumute ahlul qarya min hatang keng ikilah qarya iku ya budi nabi cepet-cepetan sapa ngake ya harus kita kenali sapa ngake musyrikin kali cepet-cepetan ngake fakoran mongko dawa lagu mare ahlul qarya sapa al malaikat malaikat iki gak lanenge lamar kudu ojo cepet-cepetan sira kabeh wati ulah bali sira kabeh lama mare perkara putri gumtang jembaringe nikmat sira kabeh. Nuk intung dikasih jembaringnya nikmat sirotabe biing dalam makwa masa kini kumlan bali ning panggunan-panggunan sirotabe. Lala kumnauna sirotabe susalu naku jentakoi sirotabe siang berkoro min jenjakum sangking dunia sirotabe. Ala lade si ngatas siadet. Toru bodoh jawab sopo ngakain, ya wailah nasir celoko isu. Gitam se, ya wailah nasalakan nasir kecek celoko isu. Ina datang lagi toku nama kita yudali minayu dalim kabe, bilkufri sebab ngelakoni kekafiran. Sama adalah mengorak di sini siapa tilkal mengkoro-koro kalimat. Ayat tilkal kalimat itu tidak mengkoro-koro kalimat. Iku dakwah lu jadi bunga-bunga aneh wong aneh. Ya semua nak foto bunga-bunga sombong aneh dia kelan kalimat. Kuliros di sini nak foto bulan balik sombong aneh dan kalimat. Kata cakal nasi lu kalau sombong aneh sudah sombong aneh. Hati dan hale engkang sen panen. Kajari sekitar sini tanduran pari almasuk di kang sen panen di mana sini kelan biro-biro ani-ani. Iku nak mana ni ani-ani. Seng modelin. Tapi namanya kan gua arit. Malah aku berduksa, gua nopo tak ini tepuk. Bisa ngisirin pulau si Ono, nak ngomong makna ini wanyan, jadi nopo sih. Jadi arit nih, sokongnya pom sokong ini. Pihak putih juga menentu tempat ini sokong agak bisa dibilang. Karena ini makna ini membunuh, rakyat komitina, hal yang mati kafe, mati di nanti kecil nopo. Mati kafe, kaku mutinari, kalau ini mati ini. Geni, itu dia nalikan di tempat ini, wanyan. Wama kolak nalan orang gawe sopeng itu sama aing langit wal ardu lan bumi. Wama lan perkara beda umar kang antarane sama lan ardu lan izina kali dolanan kabeh. Al-izina tersebut dolanan kabeh. Dal-dalina balik ini jiru kabeh ala kudra bina yang atas ikut jiru insur. Nabi ina termanfaat di kabeh ibadana yang berapa kawlo insur. Lama arut nam ngomong kertama insur anak nasi dan kengalap sopeng insur lawat ing dolanan. Mata kita perkara juga kan sebegit dolanan apa bihima. Minyur jatin sangin guju wedok awalatin to anak. Lakukan naik yang alat pembentuk dureng ikilah ma, ma minat dunia, minat dunia tengin sisi contoh ma minat lagi itu. Lakukan naik yang alat pembentuk dureng Allah wa, ma minat lagi, minat dunia tengin sisi contoh ma minat dunia dekat sana sisi contoh nama kurila ini sangkeng, apa sebenarnya? Itu dari waktu. Minat kurila ini sangkeng, minat kurila ini sangkeng, tidak dari sing apa pribadi, oh tidak dari, wal malaikat dan malaikat. Minggu nalar mau orang toko kita upah ibinah yang lakoni kafe dari kain pun mukul kafe. Lakin atap ini saya kita ulama kalau orang lakoni itu buring ma, salam buring tu mukul orang orang orang itu buring ma. Ma minal labi mas. Balas ibu balik melempar yang kenal di kecil barang itu sudah kaki tuan para kakak ibu manis kecil iman alat gaji dengan atas barang tadi lain kufri kecil kekafiran. Saya cuma bu mukul itu menghancurkan mukul barang hak buring barang tadi. Ibu sebetulnya itu hilang mukul barang hak buring barang tadi. Paitan mengkolari kali ngono buat di barang batu juga ikut barang sing hilang. Untuk saya ikut di barang sing ora ono. Subhanallah. Nyata ni kita pulau terang nombor ini. ini anti takorobi lopo. Saya tuh tidak pernah punya rumus ilmu kecuali tak jadi no takorobi lopo tentang pengiran. Kalau ada Dewi Imam Syafi'i, semua ilmu yang saya ajarkan adalah hujjati fi ma baini wa baina rabbi. Itu nanti yang saya mintai pertanggungjawaban yang ngertane pengiran. Terus buatan main-main asal mencari persetujuan, tapi benar-benar dadah hujjah, dadah tangguh ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeten kula tak terangaken. Langit bumi itu digawe pangeran tak kelakuane manusa. Iku asal gak maksiat, iku disebut gak barang batil. Asal gak maksiat, iku gak barang apa? Batil. Iku mun kula teliti. Mun kula salati. Niki kula tak atus di nikmat. Kula dipoto iki, kula iki pengen niru ulama dan tak tiru cita-cita. Apal Quran belum mentaket niru, tapi kula nunggu edan pengen khatam Quran di salat. Ini kalau pas tanggal 25 Ramadan kafir loh, mau baca Quran khatam di sholat pas Ramadan. Tapi bukan imami loh, bukan imami tak ada nopo makmum. Lah nama makmum pasir bantah-bantahan di imam. Kalau kalau tahu mak kalau kecil mau baca yang baca Quran, imam be makmum bantah-bantah di sholat raweh nanti. Wawu ma tak malu nopo bir makmum berarti. Imam be tak terima, kopir makmum be tak terima berarti. Akhirnya lah, Mak mumpet. Ayat dua hati kum antaku nalaru jannah tu minakini wa anatu satri mitafiyal anah lalu fiyal mikulis sama lalu atau kalau di baru lalu juriyatun tu apa apa atau kerak sor fihi narum pasar apa soek balad ini belum terus dua apa tatapan kuline kopi itu semua sesuai makmum itu spontan dia soal tak betul betul semua bingung. Pasti ada nilai positifnya. Tapi nak wis maksiat, koyo dino selingkuh itu masih tidak ada baiknya.